Halaqah yang ke-31, penjelasan kitab Nawaqidhul Islam karangan Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Sihir jenisnya banyak. Di antaranya kata beliau adalah as-sarf wal-ataf. As-sarf dalam bahasa Arab artinya adalah memalingkan. Maksud beliau adalah memalingkan dari rasa cinta menjadi rasa benci. Antara seorang suami dengan istri, atau antara seorang kawan dengan kawannya, yang sebelumnya ada rasa cinta di antara keduanya, kemudian dengan bantuan syaitan, dirubah menjadi rasa benci di antara keduanya. Maka ini dinamakan dengan as-sarf. Dan ini termasuk sihir, dan diharamkan di dalam agama Islam. Demikian pula al-ataf, ini adalah kebalikan dari as-sarf, yang artinya adalah cinta, yaitu menjadikan seseorang yang awalnya saling membenci menjadi saling mencintai. Atau dengan nama yang lain, sebagaimana datang dalam hadis At-Tiwalah. Sebagaimana beliau SAW bersabda, Inna ruqa wa tama'ima wa tiwala tashirkun. Sesungguhnya mantra-mantra dan juga jimat-jimat dan juga At-Tiwalah, semua ini adalah syirik. Yang dimaksud dengan tiwalah adalah sesuatu yang digunakan untuk menjadikan seseorang mencintai orang lain. Atau dalam bahasa kita dinamakan dengan pelet. Maka ini adalah termasuk sihir yang diharamkan. Wa minhu as-sarfu wal-ataf. Dan diantaranya adalah as-sarf dan juga ataf. Faman fa'alahu aw radiya bihi. Maka barang siapa yang mengamalkan sihir ini, bekerja sama dengan syaitan, dengan jin, untuk mensihir orang lain, aw radiya bihi, atau dia ridha dengan sihir tersebut. Dia tidak melakukan dengan tangannya, tetapi dia ridha. Menyuruh orang lain untuk melakukan, dan dia ridha dengan sihir tersebut, kafara, maka dia telah kufur, telah keluar dari agama Islam. Dan Rasulullah SAW bersabda, laisa minna man tasahhara au tusuhhira lah. Bukan termasuk golongan kami orang yang melakukan sihir atau yang disihirkan. Artinya meminta orang lain untuk mensihirkan dia. Memohon bantuan kepada dukun atau tukang sihir atau orang yang dianggap pintar untuk mensihir orang lain. Maka dia adalah orang yang ridha dengan sihir tersebut. Kafara, maka orang yang demikian adalah orang yang kufur, keluar dari agama Islam. Apa dalil beliau? Rahimahullah. Wad-dalil, dan dalil yang menunjukkan bahwasanya sihir ini adalah kufur dan bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah, yaitu di dalam surat Al-Baqarah. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan tidaklah keduanya, yaitu dua orang malaikat, Harut dan juga Marut, mengajarkan kepada orang lain sihir, hatta yaqula, sampai dia berkata, yaitu sampai kedua malaikat tersebut berkata kepada orang yang diajari, innama nahnu fitnah. Sesungguhnya kami adalah fitnah. Kami adalah ujian, cobaan bagi kalian. Allah yang mengutus kami, fala takfur. Maka janganlah engkau kufur kepada Allah SWT dengan melakukan sihir. Di sini Allah mengatakan, menceritakan tentang ucapan Harut dan juga Marut. Ketika Allah mengutus keduanya dengan sihir dan mengajarkan kepada manusia, maka dua orang malaikat ini setiap kali mengajarkan manusia, dia mengatakan, mereka berdua mengatakan, fala takfur, janganlah engkau kufur. Artinya dengan melakukan sihir ini, janganlah engkau kufur. Menunjukkan kepada kita bahasanya sihir adalah perbuatan kufur. Termasuk perbuatan kufur yang bisa mengeluarkan dari keislaman. Ini maksud pendalilan beliau membawakan ayat ini yang menunjukkan bahasanya orang yang melakukan sihir adalah orang yang kufur dan keluar dari agama Islam. Dan ini adalah ayat yang panjang yang disebutkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran, yang menceritakan tentang sebagian manusia, yaitu orang-orang Yahudi, dan tersebar di kalangan mereka sihir. Dan di dalam hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW dahulu pernah disihir oleh seorang Yahudi, yaitu Labid Ibn al-Asam, dan hadis yang sahih, di mana beliau SAW disihir, dan beliau adalah manusia biasa, seperti manusia yang lain, menimpa kepada beliau apa yang menimpa manusia. Beliau ditimpa sakit, dan di antaranya beliau pernah disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid Ibn al-Asam. Sehingga saat itu beliau tersihir pikiran beliau, dan dikhayalkan kepada beliau melakukan sesuatu padahal beliau tidak melakukannya. Sampai Allah SWT mengutus dua orang malaikat, yaitu malaikat Jibril dan satu orang malaikat yang lain, kemudian meruqyah Rasulullah SAW dengan membacakan surat Al-Falaq. Dan terbebaslah Rasulullah SAW dan beliau sembuh dengan izin Allah SWT setelah diruqyah dengan surat Al-Falaq. Kemudian diambillah buhul-buhul yang digunakan untuk mensihir beliau yang ada di dalam sumur, kemudian dihancurkan. Dan ini menunjukkan bahasanya banyaknya sihir di antara orang-orang Yahudi. Allah SWT berfirman di dalam ayat ini, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. الله mengatakan, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. Dan mereka itu orang-orang Yahudi mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan kepada tukang-tukang sihir di zaman kerajaan Sulaiman. Orang-orang Yahudi menyangka bahwasanya Nabi Sulaiman alaihissalam bisa menundukkan jin dan juga syaitan dengan sihir. Padahal tidak demikian. Syaitanlah yang telah kufur dan dialah yang telah mengajarkan sihir kepada manusia. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Roy.